Bapa di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia telah memelihara, bahkan memberkati hidup kami dari waktu ke waktu. Sepanjang 6 hari kami sibuk dengan urusan kami masing-masing ya Tuhan, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Kalau kami ada sebagaimana kami hari ini ada di rumah Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kami, itu bukan karena kami hebat, itu bukan karena kami lebih baik. Tetapi ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami, itu semata-mata anugerah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak datang menyembah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Engkau memberikan kepada kami hati dan lidah, bibir, mulut kami untuk memuji-muji Tuhan. Kami memuji Tuhan bukan karena Engkau Allah kurang pujian, tapi kami memuji Tuhan karena Engkau Allah yang layak menerima pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu di tempat ini. Dan kini saatnya ya Tuhan, kami mau bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus mempersiapkan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, supaya konsentrasi kami, seluruh perhatian kami hanya terarah kepada Engkau saja ya Tuhan. Jika ada pikiran-pikiran kami yang terganggu oleh berbagai masalah-masalah yang kami tinggalkan di rumah kami, masalah-masalah yang terjadi dalam pekerjaan kami, masalah-masalah berhubungan kesehatan kami ya Tuhan, hamba minta di dalam nama Yesus Tuhan tanggalkan pada saat ini dan berikan kepada kami hati yang siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, berikan kepada hamba-Mu hikmat yang daripada surgawi, berikan hamba-Mu urapan kuasa Roh Kudus supaya dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan maksud isi hati Allah kepada setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama yang indah, nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, gembala kita yang baik, memberikan kesempatan buat saya untuk beribadah bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Sudah lama sekali, puluhan tahun, sudah ya, mungkin 20-an tahun sudah mendengar gereja Cimone, dan sempat sekali datang waktu persekutuan hamba Tuhan di tempat ini, dan kali ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk gembala dan juga majelis yang memberikan kesempatan ini, dan senang sekali boleh melihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Saya sangat terharu ketika kita menyanyi puji Tuhan. Apa karena memang suara kalian baik kali ya? Atau ini ruangannya, akustik bangunannya bagus sekali, sesuai pujian yang dinaikkan kepada Tuhan indah sekali, dan saya yakin Tuhan suka. Amin. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu reformasi dan peduli kepada sesama. Tentu saudara, dalam rangka memperingati hari reformasi ya, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia memperingati hari reformasi ya, semestinya besok dan minggu ini kita merayakannya dan mengingatkannya saudara ya. Nah, saya mengajak saudara melihat satu bagian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 5 ayat 14, 3 ayat saja. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Jikalau Bapak Ibu Saudara menemukannya, tolong perhatikan dengan saksama. Saudara boleh silakan Holy Bible, Holy BB juga boleh. Enggak ada sekarang BB ya. Holy iPad ya. Holy Android Saudara ya. Boleh silakan Saudara ya. Saya akan bacakan saudara, demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya apa kait mengaitnya antara reformasi dan peduli kepada sesama, saudara ya. Nah, saudara-saudara, memang reformasi itu adalah sebuah gerakan yang dipelopori oleh seorang reformator namanya Martin Luther pada tahun 1517, saudara ya. Nah, ketika itu saudara terjadi protes diri oleh seorang Martin Luther terhadap kebijakan gereja, di mana gereja pada waktu itu saudara memberlakukan pembelian surat indulgensia. Saudara tahu surat apa itu? Yaitu surat penghapus dosa. Jadi kalau ada saudara-saudara jemaat yang berdosa, entah dosa bohong ya, dosa apa namanya menciderai orang dan sebagainya saudara ya, maka untuk dapat dosanya dihapus saudara dia harus membayar namanya surat penghapus dosa. Nah, saudara-saudara, pada waktu Martin Luther bergumul tentang firman Tuhan, maka dia katakan ini sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara pada waktu itu muncullah yang namanya tiga sola, yaitu sola scriptura, hanya Alkitab. Yang kedua, sola fide, hanya oleh iman. Yang ketiga adalah sola gratia, hanya Alkitab, hanya iman, hanya anugerah. Seseorang itu dapat dibenarkan di hadapan Allah bukan karena membeli yang namanya surat penghapus dosa, indulgensia. Nah, saudara, ketika itu saudara Martin Luther ingin memproposkan kepada gereja pada waktu itu, sehingga dia menempel ada 95 dalil saudara di apa namanya di gerbang pintu gereja Wittenberg, Jerman, saudara ya. Satu tesis yang dia kemukakan memprotes kebijakan gereja ketika itu, saudara. Nah, saya ingin mengutip, saudara, ada dua kutipan dari 95 dalil itu, yaitu yang dalil yang ke-43 dan 45 berbunyi begini, saudara. Ya, saya enggak baca semua 95 dalil. Kalau kita baca enggak selesai saudara, ibadah kita ya. Hanya dua, saudara, yang 43 dan 45 berkata begini. Orang-orang Kristen seharusnya diajarkan bahwa seseorang yang memberikan kepada orang miskin atau meminjamkan kepada orang memerlukan melakukan sesuatu yang lebih baik daripada membeli surat penghapus dosa. Lalu kita lompat ke yang poin tesis yang ke-45. Dia katakan begini, orang-orang Kristen seharusnya diajar bahwa ia melihat orang yang berkekurangan tetapi melewatinya walaupun ia membeli surat penghapus dosa. Tidak boleh apapun dari pengampunan paus, tapi akan menerima murka Allah. Saudara-saudara, dari statement ini, dari dua tesis yang dikemukakan oleh Martin Luther, maka saudara kita mendapatkan pemikiran Martin Luther di sini bahwa orang-orang ketika itu lebih mengutamakan membeli, membayar yang namanya surat indulgensia, surat penghapus dosa. Mereka lebih mengutamakan membayar utang dosa daripada peduli kepada sesama, dari peka terhadap keadaan-keadaan orang miskin, orang susah di sekitarnya. Maka Paulus katakan, kalau kita bayar utang dosa tetapi kita tidak peduli kepada orang lain, maka firman Tuhan dia katakan begini, maka kita berada di dalam murka Allah. Nah, saudara-saudara, maka semangat reformasi yang dikumandangkan oleh Luther ini, saudara, menjadi apa namanya, menjadi pola, menjadi model kehidupan orang-orang Kristen sesungguhnya. Sehingga saudara, di dalam surat yang kita baca tadi, surat Korintus itu, saudara, Paulus menuliskan beberapa alasan mengapa kita orang Kristen harus mempunyai kepedulian terhadap sesama, saudara ya. Mari kita lihat, saudara, saya hanya sharingkan dua saja, ada empat tetapi dua saja, saudara, kalau empat semuanya kita enggak selesai khotbahnya, saudara ya. Hanya dua saja, saudara. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Di dalam ayat yang ke-14, apa yang menjadi alasan, apa yang harus yang menjadi apa namanya? Menjadi dorongan bagi kita sebagai orang Kristen dalam gerakan reformasi, dalam menjalani kehidupan yang diubah oleh Tuhan, itu saudara kita harus peduli kepada sesama. Mari kita lihat yang pertama, ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara-saudara, alasan yang kuat bagi Paulus di sini dikatakan, saya mau, seolah-olah dia katakan, kalau saya mau melayani orang-orang Korintus, kalau saya mau peduli kepada orang Korintus, kalau saya mau rela berkorban melayani orang-orang di Korintus, dia katakan itu saudara, itu karena kasih Kristus yang menguasai kami. Dia menggunakan kata kami, berarti saudara bukan hanya dirinya saja, tapi ya Paulus dan kawan-kawannya, atau Paulus dan teman-temannya yang begitu giat, begitu antusias, begitu semangat untuk melayani orang-orang Korintus ketika itu saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa oleh karena kasih Kristus yang menguasai kami. Nah, memang saudara, kalau kita mau melakukan satu pelayanan, kalau kita mau menolong orang lain, ya biasanya saudara kita berdasarkan dengan apa yang kita rasakan. Saya mau atau tidak mau itu tergantung pada rasa saya, betul saudara ya. Tergantung pada keinginan saya ingin atau tidak ingin gitu saudara. Tetapi susah perhatikan di sini Martin Luther Paulus berkata begini, karena kasih Kristus menguasai kami. Nah, kata-kata menguasai ini di dalam bahasa Inggris diterjemahkan to constrain. Nah, kata to constrain ini artinya adalah yaitu mendorong, ya, ataupun kasih itu adalah yang menggerakkan kami, atau kasih itu adalah yang mendesak kami, atau lebih ekstrim lagi, kasih itu, kasih Kristus yang ada pada kami itu adalah yang memaksa kami untuk melakukan sesuatu. Kasih Kristus adalah yang memaksa kami, mau tidak mau kami harus peduli, kami harus melayani orang-orang yang ada di Korintus. Jadi bukan berdasarkan karena dibayar, bukan karena berdasarkan karena kehormatan, bukan karena berdasarkan sesuatu, tetapi dia katakan berdasarkan kasih Kristus yang telah menguasai kami. Saudara-saudara, kalau sudah membaca ayat ini baik-baik, maka di sini Paulus menjelaskan bagaimana kasih Kristus yang telah dia alami. Saudara-saudara, kita tahu persis bagaimana Kristus mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Tidak ada sedikit pun nyawanya dalam dirinya yang tersisa. Dia berikan semuanya bagi orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, siapakah kita ini sehingga kita orang yang dikasihi Tuhan? Kita manusia yang tidak pantas untuk dicintai, kita tidak pantas untuk disayang. Tapi saudara, Yesus, dia rela korbankan segala-galanya untuk apa? Mencintai engkau dan saya yang tidak layak untuk dicintai. Betul? Kalau manusia cinta, cinta karena apa? Minta maaf nih, ada yang pacaran di sini, saudara? Ada? Ada yang pacaran? Enggak ngaku ya? Enggak dua kali. Bapak Ibu pernah pacaran enggak? Boro-boro Pak, zaman dulu kita mah enggak pacaran-pacaran ya. Langsung temuin gitu, langsung dinikahkan. Betul ya? Dulu papa saya jodohin saya enggak pacaran. Tapi maksud saya, saudara pernah ada rasa cinta enggak sama istri saudara? Pernah? Enggak pernah Pak, enggak ada cinta. Kalau enggak ada jangan pacaran, jangan lanjutkin ya. Suami istri. Pernah kan? Ada perasaan kan? Betul? Betul ya, ada rasa. Saya mau tanya, kenapa Bapak cinta sama istri? Kenapa? Kenapa Ibu cinta sama Bapak? Ayo, jawab. Jujur loh. Hah? Kenapa? Pak, kenapa cinta sama istri? Hah? Kenapa Bapak kasih sama dia? Mengasihi dia, kenapa? Coba. Yang di belakang-belakang kenapa? Pak, Bapak tahu enggak? Dulu dia itu Pak, satu-satunya Pak. Di antara sekian banyak wanita Pak, dia paling cantik. Betul saudara ya? Betul ya? Ibu kok mesti suka sama Bapak itu? Kayaknya enggak ganteng-ganteng amat. Aduh Bapak, Bapak enggak tahu Pak, dia jelek-jelek begitu Pak. Tebel, kantongnya tebel Pak. Betul ya saudara ya? Betul ya? Jadi manusia mencintai seseorang karena, betul ya? Jelek-jelek tampang tapi, ya kan? Nah, tapi ini. Kantongnya tebal, Pak. Aman, Pak. Sorry. Emang kawin sama dompetnya gitu saudara ya. Ya, kalau saudara bilang saya cinta sama dia karena waktu itu dia paling cantik. Sekarang masih paling cantik tidak? Iya Pak, dulu kelihatan langsing, sekarang udah langsung. Tapi masih sayang kan? Masih Pak, udah kepaksa. Saudara, pada waktu kita mencintai seseorang selalu ada alasan, betul? Saya suka sama dia, saya cinta sama dia karena, betul sudah? Karena dia baik, karena dia punya segala-galanya, karena dia kaya dan sebagainya. Saudara, saya memberitahukan kepada engkau, tidak ada satupun yang terbaik, yang paling indah, yang paling mulia di dalam diri kita untuk kita dicintai oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan sesudah dia mencintai saudara saya, pada saat kita tidak layak dicintai, pada waktu kita sedang berdosa terhadap Tuhan, siapakah manusia yang mencintai manusia yang pada saat dia sedang berada dalam kejahatan ataupun dalam dosa? Tidak ada manusia manapun, hanya Yesus satu-satunya yang mengasihi kita, yang peduli kepada kita pada saat kita tidak layak dicintai. Itu sebabnya Paulus katakan di sini, karena kasih Kristus itu yang telah menguasai hati saya. Sebenarnya kata menguasai itu menyelimuti saya, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki saya dikuasai oleh Kristus. Maka itu alasannya mengapa saya mau peduli dan melayani orang-orang di Korintus. Jadi tidak ada alasan lain, tidak mau cari nama, tidak mau cari untung, tapi karena Kristus, kasih Kristus menguasai hati saya, mendorong saya, memaksa saya untuk peduli kepada sesama. Maka saudara, hal yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, apakah hari ini engkau masih mempunyai kepekaan bahwa engkau benar-benar mengalami kasih Tuhan, atau engkau berkata begini, ah biasa-biasa aja Pak Pendeta, ya, sudah sekian tahun saya jadi orang Kristen, ya begini aja lah, keluar masuk gereja tiap minggu biasa-biasa sajalah, tidak ada sesuatu yang menggetarkan, tidak ada sesuatu yang membuat saya lebih semangat, membuat saya lebih ini ya. Tapi kalau kita tanya kenapa lu ke gereja, ya abis gimana, semua orang ke gereja, nanti gak ke gereja ditanya apa pendeta, ya kok minggu kemarin gak ke gereja gitu, gak enak seteri ya. Lalu susura, kalau kita tidak ke gereja kita gak enak dibilang sama tetangga, lu orang Kristen kok gak ke gereja. Maka saya datang ke gereja. Nah saudara-saudara, mungkin berkali-kali kau datang ke gereja, engkau pun tidak mengalami, tidak merasakan bagaimana hangatnya, bagaimana kekuatan cinta Allah itu susur menguasai kita. Itu sebabnya mungkin menjadi satu alasan mengapa pada waktu kita ibadah kepada Tuhan sepertinya hati kita dingin-dingin. Kenapa? Karena kita tidak mengalami hangatnya cinta kasih Tuhan itu di dalam diri kita. Pernah pacaran kan? Pernah pacaran? Pernah? Enggak pernah? Orang di sini mah kayaknya enggak pernah ya. Soalnya tanya diam-diam. Kayaknya di sana sini juga biasanya pacaran. Gimana pertama kali sih bilang cinta sama itu pacar kamu dulu, mantan pacar dulu, iya kan? Tapi sekarang udah jadi istri kan, bukan mantan-mantan ya sebenarnya. Bilang apa, gimana perasaannya kalau cinta sama ini? Aduh, rasanya deg-degan kalau ketemu dekat-dekat betul sebenarnya. Ada satu apa namanya kehangatan, ada satu semangat yang luar biasa saudara ya, untuk bisa bertemu dengan orang yang kita cintai kan, begitu betul ya. Kenapa? Karena kita merasakan itu loh, ada kemistrinya itu loh, ada perasaannya itu nyantol di sini gitu loh. Maka pada waktu itu mau ketemu suruh begitu antusias, begitu kita semangat ya saudara ya, untuk mau ketemu. Kenapa? Karena rasa itu saudara. Tapi sekarang bagaimana rasa kita, kasih kita kepada Tuhan kita saudara? Aman-aman sajalah, biasa, udah lama, dulu mah begitu, sekarang udah ya udah biasa-biasa saudara ya. Nah saudara-saudara, tidak heran mengapa kita orang Kristen seringkali kita menemukan tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi kepedulian kita kepada orang-orang yang lain, orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Saudara Paulus katakan di sini, karena kasih Kristus itulah yang mendorong kami, memaksa kami, mau tidak mau kami harus peduli kepada sesama kami manusia. Karena apa? Karena kasih Kristus yang menguasai hati kami. Amin. Kalau kasih Kristus ada di hati kita, kasih Kristus itu mendorong kita, memaksa kita, Saudara, untuk peduli kepada orang lain. Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Saya mau beritahukan kepada Saudara, pada intinya manusia itu, pada naturnya manusia itu manusia yang sangat ego. Betul, Saudara? Manusia yang selalu cenderung pikir diri sendiri. Betul? Dari zaman dulu, firman Tuhan sudah beritahukan, Saudara, manusia itu terlalu memikir diri sendiri. Lalu Rasul Yohanes berkata dan Petrus berkata di akhir zaman manusia semakin mencintai dirinya sendiri dan tidak peduli kepada sesama. Saudara ngerasa enggak sekarang ini ada akhir zaman? Ngerasa enggak? Enggak ya? Biasa-biasa aja Pak, belum akhir zaman kok. Ngerasa enggak Saudara? Salah satu tanda akhir zaman adalah manusia mulai mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Bagaimana coba? Dulu saya ingat ya, dulu waktu masih anak-anak nih, sampai kapan sih khotbahnya, jam berapa? Harus diberitahukan Saudara, kalau enggak, ya enggak berhenti-berhenti ngomong Saudara ya. Bisa lebih dari juam. Saya ingat waktu anak-anak dulu ya, kalau kita main di lapangan ya, main, namanya saya anak desa Saudara, dari ujung Kalimantan, paling ujung sana, dekat Sarawak sana ya. Kalau kepingin main bola itu kita ambil itu jeruk ke Bali, digebukin ya, sampai agak empuk-empuk dikit, baru kita kejar-kejar Saudara ya. Bareng-bareng kejar bola ya kan. Lalu kita setelah itu kita rame-rame duduk bareng cerita-cerita. Ada apa ya? Ada kepedulian satu dengan yang lainnya, ada relasi sebagai makhluk sosial dengan satu dengan yang lainnya Saudara ya. Tahu sekarang bagaimana anak-anak sekarang? Anak-anak sekarang gini. Satu kali saya sama keluarga tuh makan di restoran. Kami ngobrol-ngobrol, saya ngobrol-ngobrol sama istri berdua. Ya anak kami juga main game sih memang. Soalnya anak-anak sekarang gak sabaran ya. Papi nasinya belum datang ya, masih main game gitu ya. Saya sama istri ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba susah di sebelah sana, agak miring sedikit Saudara. Ada satu keluarga, itu anaknya 3, berarti papanya suami istri kan, jadi 5 orang kan ya. Kami berempat jadi 5, anak saya 2. Terus istri bilang begini, dia bilang begini, tuh coba kamu lihat tuh keluarga di sana katanya. Saya bilang kenapa, emangnya kenapa? Coba lihat, benar Saudara. Saya lihat si bapak begini-begini, si istri begini-begini, anaknya juga begini-begini, semuanya asik semua. Saya pikir ya, ini persoalan orang kaya zaman sekarang. Ya, orang mulai terjebak dengan yang namanya egosentris. Orang tidak lagi menggunakan lagi tempat meja itu untuk ngomong-ngomong. Dulu saya ingat sekali kalau lagi apa namanya keluar kumpul tuh papa sering bilang begini, "Ayo makan bareng." Semua makan semua satu keluarga meja. Di tempat meja makan itu kesempatan tuh ngobrol. Kesempatan untuk orang tua ngomong-ngomong sama anak-anak. Terus papa bilang begini, papa ngomong sama anak-anak sambil makan ya katanya. Kenapa? Kalau lagi ngomong sambil makan itu katanya omongannya langsung sekaligus ditelen gitu Saudara ya. Biasanya kalau anak disehatin di mana di luar gitu ya, suka enggak dengar, suka bantah gitu ya. Ada aja yang diingin. Nah kalau duduk di meja makan, dia kan semua pada diam, asik makan kan. Nah nasehatin kesempatan itu. Nih bapak-bapak ya kalau belum pernah lakukan, lakuin ya. Kumpulin anak-anak sambil makan, omongin dia. Ya sambil dia makan dia ngerasa juga kan ya, waduh ini papa yang bayarin ya, ini nasinya enak gini ya, papa ngomong lagi, udah makan aja deh ya sambil denger gitu Saudara ya. Nah sekarang Saudara, orang zaman sekarang duduk semeja makan, diam-diam nunggu makanan, begitu makanan datang diam-diam makan sendiri ya kan, gak makan bareng lagi, makan sendiri, handphone sendiri, makan sendiri, pulang sendiri. Saudara ya. Sendiri, orang kaya pulang sendiri ya, anak naik mobil sana, mama naik mobil sini ya kan. Saudara-saudara lihat manusia mulai ego. Manusia tidak sadar semakin lama semakin manusia terbentuk cara hidupnya di dalam kesendirian. Tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita mulai membangun anak-anak kita dengan yang namanya selfish, dengan yang memusatkan pada diri sendiri, tidak heran suatu saat generasi kita adalah orang-orang yang tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada sesamanya. Kenapa? Karena terlalu mencintai diri sendiri. Tapi Paulus katakan di sini, Saudara, kenapa dia peduli kepada orang lain? Karena kasih Kristus itu menguasai hati saya. Kasih Kristus itu telah mendorong saya untuk berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Berbuat bagi orang-orang banyak. Berbuat bagi orang-orang di Korintus itu. Maka saudara-saudara, alasan yang kuat sekali kalau kita sebagai orang Kristen, mungkin kita berkata begini, Pak, saya ini memang sudah mengalami hidup yang diubah oleh Tuhan kok. Oh, jangan bilang reformasi, dan Pak, saya sudah mengalami hidup yang diubah oleh Tuhan. Ya. Tetapi perbisitannya, perubahan tanpa kita berbuat sesuatu di dalam hidup ini untuk orang lain, kita tidak ada nilai apa-apa di hadapan Tuhan. Oke, kita memang orang yang sudah diampuni dosanya, tapi sudah lihat apa yang dikatakan oleh Martin Luther pada dalil-dalilnya itu, saudara. Dia katakan, kalau kita membayar utang dosa, penghapus dosa, tapi kita tidak peduli kepada orang lain, dia katakan kita sedang berada di dalam murka Allah. Ini agak, menurut saya agak sedikit ekstrim, saudara, ya, Martin Luther di sini. Tapi menurut saya adalah hal yang perlu kita pikirkan, kita renungkan di dalam hidup kita sebagai orang yang sudah mengalami hidup diubah oleh Tuhan. Adakah kita punya hati yang peduli kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anggota gereja, menjadi gereja di tengah-tengah dunia ini, tidak melakukan apa-apa? Atau kita menjadi orang Kristen yang melakukan apa-apa bagi dunia ini? Tadi saya terharu melihat anak-anak di sini yang sedang menyanyi, bahwa mereka adalah anak-anak yang kita beasiswa, ya. Saudara-saudara, saya berharap ini tidak hanya sekedar kita memenuhi program. Wah, kita buat program ini sudah ada, program ini sudah ada, program ini sudah, ini program ini kita belum lakukan. Saya harap, saudara, itu bukan karena sekedar isi program saja. Tapi kita memang melakukan semuanya ini karena ada hati yang mengasihi orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang menderita. Mereka adalah bagian para orang-orang yang harus menjadi bagian pelayanan kita sebagai gereja Tuhan. Saudara, itu salah satu alasan mengapa gereja harus hadir di tengah-tengah dunia ini. Kita hadir di tengah dunia bukan hanya sekedar mensejajarkan diri dengan organisasi-organisasi agamawi yang ada di dunia ini. Tidak. Gereja hadir karena punya misi yang khusus, yaitu memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Tetapi juga sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang menangis, yang sedang merintih, yang sedang hidup di dalam tekanan ekonomi, dalam kesusahan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita, hadir di sekitar kita, supaya hati Kristus ada di hati kita, mendorong kita untuk melakukan sesuatu peduli kepada sesama kita. Saudara, mungkin saya pernah dengar seorang wanita yang sangat-sangat terkenal pada usia remajanya. Sesudah dia mengusulkan diri menjadi seorang misioneri masih remaja, ya, seorang wanita Yugoslavia. Kemudian ketika itu sesudah misi Yesus mengirim dia ke Kalkuta, India. Nah, sudah sampai di sana, satu ketika dalam penglihatannya dia melihat seorang ibu yang terpapar di sana, sudah hampir mati dan ada tikus-tikus yang menggerogoti, luka-luka, atau luka apa saudara, kusta. So, pada waktu wanita melihat seorang ibu yang terpapar, dia tergerak hati, lalu mengangkat, membawa dia ke rumah sakit. Pada waktu itu saudara, para biksu di orang-orang Hindu itu saudara, melarang dia tidak melakukan hal itu. Tapi dia tidak mendengar apa kata orang pada waktu itu. Dia mendengar apa kata hatinya yang mengasihi. Dia lalu bawa wanita tua itu, renta itu yang sudah hampir meninggal ke rumah sakit, lalu dirawat. Lama setelah itu, saudara, wanita ini sangat terkenal, sangat-sangat terkenal. Siapakah namanya? Tahu saudara? Mother Teresa. Saudara, pada waktu itu suatu majalah Time di New York menanyakan kepada, mewawancarakan dia. Sepertinya Anda terlalu enjoy untuk melayani orang-orang yang menderita. Dia katakan begini, dia menjawab, bagi saya tidak ada yang paling menyenangkan selain menolong orang-orang yang berada di dalam penderitaan yang berat. Kenapa dia katakan, kalau ada Allah di sorga, ada Yesus Kristus yang mencintai kita di sana, maka dia katakan, saya tidak rela seorang pun yang disia-siakan. Saudara-saudara, bagaimana seorang wanita yang sederhana, yang tadinya tidak terkenal, lalu mempunyai hati seperti itu, kalau bukan kasih Kristus yang telah menguasai dia, mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan banyak orang. Saudara-saudara, gereja-gereja Tuhan akhir-akhir ini, saudara, mesti mulai membuka wawasan kita, memikirkan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita, saudara. Ada banyak, saudara, hal-hal yang bisa kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada, yaitu memberikan, saudara, urulan tangan kita kepada orang-orang yang sedang menantikan. Saudara, saya mau beritahukan kepada Anda, apa yang kita lakukan kepada orang, siapapun dia, saudara, mungkin orang tidak melihatnya, mungkin kita dapat pujian dari orang-orang di sekitar, bahkan dari pemerintah, tapi saudara, Allah menilai apapun yang engkau lakukan di dunia ini. Saudara, baca di dalam ayat yang ke atasnya, saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke 10. Ayat 10, ada satu pertanggung jawab yang Tuhan minta kepada setiap orang-orang percaya. Dikatakan apa? Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di dalam hidup kita selama kita di dunia ini, baik ataupun jahat. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain untuk dinilai, untuk dihargai, untuk dipuji, maka sebenarnya di dunia ini kita sebenarnya mendapatkan apa itu yang namanya penghargaan itu, saudara. Tapi saudara, kalau kita berbuat baik, tidak ada seorang pun yang menilai, tidak ada seorang pun yang menghargai. Tapi ada satu Bapa di surga yang penguasa segala sesuatu, yang tahu segala sesuatu, yang menilai apa yang kau pernah lakukan di dalam hidupmu di dunia ini. Maka itu akan menentukan, saudara, bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kasih Kristus itu menguasai kami. Maka kami tergerak hati untuk peduli kepada sesama kami, untuk peduli kepada orang lain, untuk rela dan mau melayani orang lain. Yang kedua, alasan mengapa Paulus sudah mempunyai suatu daya dorong, semangat, antusias yang luar biasa peduli kepada sesama. Kita lihat ayat ke-16, saudara. Ayat ke-16 berkata begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara-saudara, lihat perubahan perspektif. Kalau di dalam reformasi itu ada sesuatu yang didobrak, yang dibentuk ulang, seperti yang Tuhan kehendaki, saudara. Yang pertama tadi adalah kita mendobrak ego kita, yaitu melalui demonstrasi kuasa Allah, kasih Allah melalui hidup kita. Yang kedua, saudara, masalah itu pikiran, perspektif. Ya. Paulus katakan begini, kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Apa maksudnya? Dia katakan begini, sekarang kalau kami menilai orang itu menurut penilaian kami sebagai manusia, sekarang kami tidak lagi menilai orang seperti ukuran manusia. Biasanya kalau kita mau tolong orang, kira-kira gimana? Mau tolong orang. Kalau kita mau tolong seseorang gimana? Coba. Kita menilai kan? Kita nilai gimana? Siapa dia? Betul, saudara ya? Emang dia susah? kan dia masih ada papa mamanya. Betul, saudara ya? Kita menilai seseorang itu berdasarkan penilaian diri kita sendiri. Betul ya? Satu kali nih saya diprotes sama anak saya malu. Kami lagi di mobil, saya bawa mobil. Terus ada orang minta-minta di lampu merah. Om, cepet. Belum makan, Om. Saya lihat orangnya gede badannya, tegap. Enggak juga kurus. Saya pikir-pikir nih, minta-minta kok badan masih tegap begitu. Saya enggak kasih, saudara. Terus anak saya bilang, papi, kasih. Saya bilang, enggak. Saya bilang gitu, enggak nak, kasih papi. Anak saya umur 12 tahun, kelas 7. Saya bilang, papi enggak kasih. Lalu saudara, hijau kan, jalan. Anak saya bilang begini, papi, kenapa papi tidak kasih itu orang? Dia minta-minta papi. Saya bilang begini, nak, Papi akan kasih kepada orang kalau dia betul-betul tidak mampu. Kalau dia cacat, kalau dia tidak bisa ngapa-ngapain, papi kasih. Terus anak saya bilang begini, ah papi pelit ah katanya. Wah, sesuatu pada waktu ngomong begitu, saya, aduh saya, ini anak ya, ini nyinggung perasaan saya gitu. Waduh, waktu dia ngomong begitu tahu sudah perasaan saya, gelisah, hampir-hampir mau mundur lagi mobil itu, saudara, ya, mau ngasihin lagi ke orang itu. Dia bilang begini, papi, walaupun dia tidak cacat kan dia perlu papi, dia perlu. Sudah pada waktu saya anak saya ngomong begitu, saudara, ya. Iya ya. Kadang-kadang memang kita seperti itu, betul enggak, saudara? Kita jujur ya. Kadang-kadang kita mau berbuat sesuatu kepada orang lain, mau buat baik kepada orang lain, seringkali kita pikir ya, siapa dia gitu ya. Dia orang-orang betul-betul susah apa tidak gitu, saudara. Kita menilai dengan penilaian manusia kita, betul ya? Atau begini, saudara, kita mau berikan sesuatu kepada orang lain, lalu kita pikir-pikir, siapa dia? Lalu kita mulai menilai. Oh dia sesama kita lah, gitu ya. Sesama kita orang Chinese ya. Kita bantu lah ya, betul ya, saudara ya. Tolonglah, mereka susah-susah, kasihan sebangsa kita, sesuku kita, saudara ya. Maka ada gerakan hati kan itu, betul saudara. Tapi kalau kita bilang, kita tolong yuk itu orang sana. Orang mana ya? Orang di Papua. Gak ada orang Papua sini ya. Iya, orang Papua. Dia kan hitam ya. Hitam, rambut keriting. Kita di sini, dia jauh di sono ya. Dia siapa kita kakak tahu ya. Kakek nenek juga enggak tahu siapa, enggak ada hubungannya sama saya gitu. Kita menilai seseorang itu dengan ukuran manusia kita. Maka seringkali pada waktu kita mulai penilaian seperti itu, kita mulai tidak bisa melakukan apa-apa dan kita tidak bergerak berbuat apa-apa untuk menolong orang lain, untuk peduli kepada orang lain. Tapi kalau Sosro di sini dikatakan kalah karena Kristus yang mempengaruhi perspektif orang-orang percaya, maka kita tidak lagi menilai siapapun dia, namanya manusia. Saya tidak menilai seperti cara manusia menilai sesamanya, berdasarkan penilaian manusia, tapi melihat orang-orang di sekitar kita berdasarkan kacamata Tuhan, penilaian Allah. Amin. Setiap orang diciptakan oleh Allah seturupa dan gambar Allah. Amin. Apapun kulitnya, apapun model rambutnya, namanya manusia, dia adalah manusia, ciptaan Allah yang diciptakan seturut rupa dan gambar Allah. Maka Allah rela mengorbankan dirinya, bukan hanya orang tertentu, bukan suku tertentu, bukan bangsa tertentu, tapi dia rela dirinya mati untuk semua orang. Tidak peduli suku apa, tidak peduli bangsa apa, tidak peduli bahasa apa. Hati Yesus menggerakkan Paulus peduli kepada orang lain. Pikiran Kristus merubah pikiran Paulus sehingga dia tidak melayani orang-orang Yahudi, tapi dia beralih perhatikan orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak sebangsa dengan dirinya. Dia rela, dia mati-matian demi orang-orang itu. Kenapa? Karena dia katakan kami tidak lagi menilai orang lain berdasarkan penilaian manusia kami, tapi kami menilai orang lain berdasarkan penilaian Allah kepada setiap orang. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang reformasi, kita mendobrak budaya manusia yang hanya mencintai, peduli kepada sesama, sebangsanya, sesukunya. Tapi saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Kristus, dia rela untuk semua orang. Tahu pada waktu Tuhan Yesus bicara kepada ahli Taurat itu tentang mengasihi sesama gimana? Dia kasih ilustrasi kan? Ada seorang yang dirampok itu loh. Ada seorang yang dirampok penyamun, lalu datang seorang imam. Orang imam itu wakilnya para pemuka agama. Pemuka agama lewat. Pakai sorban kali ya, pakai baju apa. langsung lewat. Wah, dia lihat bukan bangsa kita nih, bukan suku kita, ya. Kemudian dia jauh-jauh minggir. Karena bagi orang-orang pemuka agama, kena yang begitu katanya najis, ya. Jadi jauh-jauh. Lalu lewatlah seorang imam. Lewat lagi setelah. Oh, dia lihat ada orang yang sedang sekarat, sedang dilewatin lagi. Lalu ada seorang Samaria. Dia lewat. Lihat orang itu sedang sekarat menderita. Lalu dia datang membersihkan luka-lukanya. Dia mengangkatnya dan menolongnya. Lalu Tuhan Yesus tanya, siapakah sesamamu manusia? Permisi tanya. Siapakah sesama manusia? Apakah seseorang yang sama derajat dengan dirinya? Apakah seseorang yang sama dengan sukunya? Apakah seseorang yang sama dengan statusnya? No. Yang Tuhan Yesus ajarkan ini, siapakah sesama manusia? Beda. Beda suku, beda status. Tapi dia katakan, dia manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Maka Tuhan Yesus katakan, itulah sesamamu manusia. Dan Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kepada kita, kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan. Supaya pesusah kita melayani orang lain, peduli kepada orang lain, bukan berdasarkan siapa dirinya, dari mana asalnya, tetapi sesudah karena ada hati, ada perspektif yang diubah oleh Tuhan untuk menilai semua orang yang sedang memerlukan Tuhan, menjadi bagian orang yang perlu kita layani. Saudara, minggu lalu saya baru pulang dari Singkawang. Singkawang kita, gereja kita membuka namanya Sky. Ada kurang lebih 380 sekian anak-anak yang dididik di sekolah Sky. Sekolah Sky ini sebenarnya saudara sekolah yang diselenggarakan oleh sinode kita, yang sifatnya non-profit, yang sifatnya sosial. Saudara tahu, satu keluarga itu punya bisa 8 anak. Kemarin saya kunjungi ada seorang anak yang sakit. Saudara-saudara, betul-betul pada waktu sampai di rumah itu saya mau nangis rasanya, saudara. Aduh, benar saudara, rumah itu sudah reyot. Ibu itu sudah kurus, kering saudara. Anaknya 8. 8 terus anaknya itu usianya itu kayak anak tangga. Hampir sama semua, kecil-kecil. Ada fotonya, saya foto saudara. Waktu itu saya enggak foto sih, saya angkat, saya gendong satu, saya lihat satu, Yesus Saudara, dia merangkak-rangkak begitu, sepertinya mau di ini, sudah saya angkat, dia gendong anak itu Saudara. Kira-kira umur 3 tahun saya gendong begitu, difoto sama guru sekolah minggu kita yang dari Mangga Besar, dikirim sama saya langsung di fotonya. Saudara-saudara, pada waktu saya gendong Saudara, saya mau turunkan lagi, enggak mau diturunin tau Saudara. Aduh, hati saya benar-benar maskul, hati saya terharu sekali lihat anak itu gak mau diturun. Bayangkan anaknya 8 orang, kecil-kecil semua. Menurut saya kayaknya gak ada kesempatan deh papa mamanya gendong anak itu. Tapi begitu kita gendong Saudara, dia gak mau diturunin. Saudara, sangat-sangat menyedihkan keadaan seperti begini. Rumahnya reot-reot Saudara, sudah mau rubuh. Lalu Saudara, pada waktu ngomong-ngomong, karena guru sekolah minggu kita ini seorang kontraktor, saya bilang begini, Pak, bisa gak kita pikir ya gimana ya, gereja kita kan udah bantu anak-anak ini untuk sekolah, kita support mereka, kita bantu beasiswa mereka. Ini sekarang ya, ini mereka tinggal di rumah yang begini, aduh ya, kasihan ya. Bisa gak ya gereja kita membuat program apa namanya bedah rumah ya, jangan TV RCTI doang yang bikin bedah rumah gitu. Bisa gak kita bikin bedah rumah, gak usah mahal-mahal, sederhana, yang bikin yang penting dindingnya dibetulin, atapnya ada, lah udahlah pokoknya mereka nyaman begitu Saudara ya. Betul-betul sesuatu yang mengharukan kita melihat langsung ya, anak-anak begitu bertebaran, bermain-main di lumpur-lumpur begitu, sangat-sangat memprihatinkan. Nah Saudara, kalau bukan kita sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan, gereja yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang peduli, siapa yang mau menolong mereka Saudara? Nah, ada orang yang peduli dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang juga sesama dengan diri kita, makhluk ciptaan Tuhan. So, gereja kita membuka PPMT di mana-mana ya, untuk orang-orang Dayak di Kalimantan, untuk orang-orang NTT yang beda warna dengan kita di NTT. Januari kita mulai buka Saudara, yang dikelola oleh Mangga Besar. Saudara, kalau bukan Kristus, kalau bukan perspektif yang diubah oleh Tuhan, siapa yang mau peduli dengan mereka di sana Saudara? Yang terlalu jauh di sana, yang tidak ada kait-mengait dengan diri kita, tidak ada yang peduli. Tapi karena Kristus peduli kepada mereka melalui gereja kita, Tuhan mau pakai untuk boleh peduli kepada sesama kita dimanapun. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Bahasa manusia terbatas, tapi kiranya Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk menjelaskan, memeteraikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, dalam hidup kami. Jadikan kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja Tuhan yang peduli kepada sesama. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.